Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan atau kita belajar mengkaji apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Quran maupun yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membaca risalah kitab Sittatul Mawadhi' min Sirah. Maka pada kesempatan ini di sisi kita ada risalah jadidah, kitab yang baru, yang mana kalau pada risalah sebelumnya membahas tentang permasalahan akidah lebih dititik beratkan, untuk risalah yang berikut ini dengan penulis yang sama, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, insyaallah kita membaca kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana pada Mukhtasar ini kita akan membaca berkaitan dengan sirah, yang mana tentunya sebagai kelanjutan dari pelajaran sebelumnya, dan ma'ruf di sisi kita bahwasannya beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang fakar dalam permasalahan akidah, sehingga apa yang kita baca ini juga nanti beliau akan menggiring kita, mengajak kita untuk memahami ya dari sirah tersebut hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada pembahasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salawat dan salam semoga dilimpahkan dan barokahnya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruhnya. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Anna afrodo ma faradallah alaika ma'rifatu dinika. Bahwasannya kewajiban yang diwajibkan Allah atas kalian adalah mengetahui agama. Kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, yakni kita diwajibkan untuk belajar mengetahui agama kita. Ini perkara yang wajib. Tentunya, karena ini merupakan perkara yang wajib, maka harus kita bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita meninggalkan perkara yang wajib tersebut. Alladzi ma'rifatuhu wa 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah. Karena dengan seorang mengetahuinya, mempelajarinya, kemudian setelah mempelajari dia mengamalkan, itu sebab masuk ke dalam surga. Dengan mempelajari agama, ya, akan menyebabkan seorang masuk dalam jannah. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar. Adapun yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, atau bahkan ya tidak mau open, sebab seorang masuk ke dalam neraka. Sehingga alhamdulillah kita berada di lingkungan, di tempat penuntutan ilmu, belajar agama. Inilah usaha kita untuk kita meraih jannah Allah. Dan kita memohon kepada Allah, berdoa senantiasa semoga Allah mengokohkan kita sampai Allah memanggil kita sampai akhir kehidupan kita. Kita tetap belajar agama. Enggak ada prinsip saya sudah selesai belajar. Kitab ini selesai, pelajaran ini selesai. Lah. Pelajari terus. Nah. Karena ketika seorang meninggalkan dari belajar agama, tidak mau belajar agama, itulah sebab yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wa min awdahi ma yakunu li dawil fahmi qasusul awwalin wal akhirin. Naam. Dan yang lebih jelas untuk menjelaskan bagi orang-orang yang memiliki pemahaman bahwasannya kisah-kisah orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terbelakangan, yang terakhir. Nah, kita pelajari agama ini, ya, dengan kita belajar kisah-kisah, kita ketahui kisah-kisah orang-orang terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang kondisi mereka, sebab mereka mendapatkan ridha dari Allah, sebab mereka mendapatkan janji Allah berupa jannah. Demikian pula orang-orang yang terakhir. Naam. Yang mana dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Demikian pula qasasu man ata' Allah wa ma fa'ala bihim. Kisah-kisah dari orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang tunduk kepada Allah. Dan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Kita harus belajar, kita harus baca sejarah. Yang mana dengan kita belajar, kita baca sejarah, bukan saja menambah pengetahuan kita, akan tetapi demikian akan mengokohkan keyakinan kita, memantapkan keyakinan kita. Inilah orang-orang yang dijanjikan dengan janji dari Allah berupa jannah Allah. Demikian pula wa qasasu man asahu wa ma fa'ala bihim. Demikian pula kisah-kisah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan apa yang mereka kerjakan. Harus kita tahu. Kenapa? Wa man lam yafham dzalik. Karena siapa yang enggak faham tentang kisah tersebut, enggak tahu tentang kisah tersebut, wala yantafi' bihi fala hailata fihi. Dan tidak mau mengambil pelajaran dari kisah yang telah disebutkan, berbagai kisah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak kisah-kisah. Siapa yang enggak mau mengambil pelajaran? Enggak mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disebutkan. Enggak bisa mengambil manfaat. Fala hailata fihi. Nah. Tidak ada alasan bagi dia, tidak ada kebaikan bagi dia. Sehingga apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran maupun sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari, kita ambil pelajaran agar kita tahu. Allah katakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Berapa banyak orang-orang yang kami binasakan sebelum mereka dari generasi-generasi terdahulu. Berapa banyak, kata Allah. Hum ashaddu minhum batasha. Mereka itu lebih kuat. Ya. Lebih hebat. Fanaqqabu fil bilad hal mim mahis. Mereka mengembara di seluruh penjuru. Adakah tempat untuk lari dari mereka? Berapa banyak orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dahulu, kaum yang terdahulu itu lebih kuat. Kuat fisiknya. Ya. Kuat ekonominya. Kekuasaannya, kekayaannya. Nah, dengan keadaan mereka seperti itu, mereka Allah binasakan, Allah hancurkan. Kondisi orang terdahulu itu lebih kuat dari kita. Nah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dicipta makhluk sekuat itu. Enggak ada. Tapi karena kecongkaan, kesombongan, keangkuhan, enggak mau tunduk terhadap dakwah nabinya, perintah Allah, Allah binasakan, Allah habisi. Maka kisah ini itu kita ambil pelajaran di dalamnya. Seharusnya kita mengambil pelajaran. Kita jauh dibanding orang-orang terdahulu. Nah, dari sisi kekuatan, dari sisi kekuasaan, sangat jauh. Sehingga dikatakan waqala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan al-qasasu junudullah, kisah-kisah itu adalah tentaranya Allah. Kisah itu adalah tentaranya Allah. Yakni apa? Annal mu'anida la yaqdiru yuradduha. Yakni orang yang menentang itu tidak mampu untuk membantahnya. Kalau ada orang yang nentang, ya, disampaikan dalil-dalil, dia tidak mau, tetap menentang. Ceritakan tentang kisah, sampaikan, ya, terhadap mereka kisah-kisah pelajaran yang didapat oleh orang-orang terdahulu ketika dia menentang, ketika dia tidak mau tunduk. Makanya dikatakan al-qasasu junudullah, kisah-kisah itu adalah tentaranya Allah. Dipatahkan orang-orang yang menentang itu dengan kisah. Ini pelajaran dari orang-orang yang dulu menentang, dari orang-orang yang dahulu gak mau tunduk. Baca sejarah, kisah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan, Allah tenggelamkan. Dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala hujani dengan batu. Apa sebabnya? Karena menentang Allah dan Rasulnya. Ada di antara mereka yang Allah balik buminya, yang di atas jadi di bawah. Ini kisah yang gak bisa dibantah. Memang itu fakta terjadi. Nah, fal awwalu dzalik, yang pertama dari kisah itu adalah maqasallahu subhanahu an Adam wa Iblis. Yang pertama dari kisah, ya, adalah tentang kisah Adam dan Iblis. Kenapa diambil di sini, ya, kisah yang pertama tentang kisah Adam dan Iblis? Karena Adam alaihissalam adalah, ya, manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Allah buat dari tanah. Dari tanah, baik tanah yang keras maupun lembek, putih maupun hitam, semuanya. Kemudian Allah bentuk. Adapun iblis, iblis adalah makhluk sebelum Adam diciptakan sudah ada. Naam. Dan di sana memang ada makhluk sebelumnya. Cuman di sini, ya, dikatakan kisah yang pertama adalah kisah Adam dan iblis. Karena dalam kisah tersebut banyak pelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik oleh generasi berikutnya, oleh keturunan Adam, anak cucu Adam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya? Allah katakan di hadapan para malaikatnya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku mau ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Naam. Kemudian kata malaikat, "Apakah engkau ya Allah akan membuat makhluk yang mereka melakukan kejelekan, kerusakan?" Allah katakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku itu lebih tahu, kata Allah, daripada kalian. Allah itu maha tahu, Allah maha kuasa. Apa yang akan terjadi nanti, itu semua sudah Allah ketahui, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Kemudian setelah itu, setelah Adam diciptakan, selesai penciptaan Adam, ya, Allah perintahkan kepada penduduk langit, malaikat termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Sebenarnya Allah sudah tahu. Allah sudah tahu jeleknya iblis, busuknya iblis. Allah tahu. Namun Allah mau menampakkan, menunjukkan, ditampakkan, sehingga nampaklah keburukan yang ada pada iblis. Apa kata iblis ketika disuruh sujud oleh Allah? Dia mengatakan, "Saya itu lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah." Kata iblis. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan sujud, sementara malaikat sujud, adapun iblis membangkang. Maka dengan pembangkangan yang ada pada iblis menyebabkan dia dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari jannah Allah Subhanahu wa taala, dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika iblis dikutuk dan dilaknat dan diusir, iblis enggak bertobat. Iblis enggak bertobat. Dia malah minta apa? "Andirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tunda kematianku sampai hari berbangkit nanti. Untuk apa? Untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Mau disesatkan sama iblis. Aku enggak mau sendiri masuk ke neraka. Karena sebab Adam aku terkutuk, saya enggak mau sendiri masuk ke neraka. Saya cari keturunan Adam sebanyak-banyaknya. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Nah, disinilah mulai ya peperangan dimulai antara Adam dan anak keturunannya dengan iblis laknatullah alaih. Mulai iblis menggoda Adam alaihissalam. Ketika Adam dan sudah diciptakan, ibunda Hawa sudah diciptakan, Allah perintahkan untuk menikmatin seluruh fasilitas yang ada di surga. Seluruh apa yang ada di surga suruh dinikmati oleh Allah. Tapi hanya satu, jangan didekati satu pohon tersebut. Itu saja. Lagi-lagi sebetulnya Allah sudah tahu, Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Iblis mulai melancarkan kedengkian, enggak suka kepada Adam alaihissalam. Akhirnya dia menggoda, mengatakan apa? Hai Adam, kamu tahu enggak kenapa sebab Allah melarang kamu untuk mendekati pohon tersebut? Karena ya, Allah enggak ingin kamu itu kekal di sana seperti mereka itu para malaikat. Ini kata iblis. Akhirnya tergodalah Adam alaihissalam dan Hawa ketika itu, dan dimakan buah dari pohon yang dilarang tersebut. Akhirnya tersingkap pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa ketika itu, tersingkap. Maka Adam akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dunia. Dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, dunia yang penuh dengan lika-liku, ya. Hari ini orang bahagia, tertawa, senang, ria. Enggak sampai besok, berapa menit, satu hari kemudian atau berapa jam kemudian, sudah murung dia, sedih dia, tertimpa dia sesuatu yang enggak mengenakkan. Itulah kondisi keadaan di dunia. Beda dengan di surga yang penuh kenikmatan. Namun Adam alaihissalam ya tidak seperti iblis, enggak seperti iblis. Ketika iblis mendapatkan laknat dari Allah, murka dari Allah, marah dari Allah karena tidak mau tunduk, tidak mau patuh, membangkang. Ya, iblis enggak mau bertobat. Tapi Adam bertobat, Allah ajari taubat. Dan konsekuensinya karena sudah melanggar, dia diturunkan di bumi. Nah, dan disinilah dimulainya peperangan antara Bani Adam dan iblis laknatullah alaih. Apa kisah atau faedah yang bisa kita ambil? Apa? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil ya, agar kita berhati-hati dari tipu daya makar iblis, syaitan dan bala tentaranya. Karena iblis bersumpah akan menyesatkan Bani Adam semuanya. La'ughwiyannahum ajma'in. Tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku datangi mereka, anak keturunan Adam itu, dari sisi depan, belakang, semua didatangi, dari kanan kiri, dari semua penjuru didatangi. Nah, maka dari kisah yang kita petik di sini, ya, hendaknya kita berhati-hati, waspada senantiasa dari tipu daya makar iblis. Nah, iblis, ya, menunjukkan seolah-olah dia adalah penasehat, seolah-olah dia adalah ya pahlawan yang menasehati. Tapi ternyata dia menjerumuskan, menyesatkan. Lihat, terjadi kepada Abuna Adam, bapak kita Adam alaihissalam, terjadi penyesatan, penyimpangan. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah terus berada di atas al-haq, berada di atas hidayah, belajar agama, agar kita bisa menepis makar-makar iblis, makar-makar syaitan. Bahkan orang yang sudah belajar agama, ya enggak lepas dari godaan iblis, enggak lepas dari godaan syaitan. Enggak putus asa iblis. Enggak putus asa. Dia enggak capek siang dan malam untuk menggoda, itu enggak capek. Enggak ada rasa lelah, enggak ada letih. Nah. Makanya kita buat capek iblis, buat capek syaitan. Terus kita banyak berzikir mengingat Allah, dibuat capek iblis dan syaitan. Nah, dengan selalu mengingat, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi apapun itu. Ya, dalam kondisi apapun itu. Jangan dilupakan. Dalam kondisi mau makan, ya, kita baca basmalah supaya syaitannya nggak ikut makan, syaitannya nggak ikut makan, ya, biar kurus syaitannya. Nah, mau tidur sama, biar kita yang istirahat, syaitannya terjaga, nggak usah tidur sama kita. Mau masuk kamar mandi. Terus. Ini penjagaan-penjagaan. Ya. Nah. Illa an habata Adam wa zaujuhu ilal ardh. Sampai ya. Kemudian Allah turunkan Adam dan istrinya ke bumi. Mulailah di sini apa? Pertempuran dimulai. Peperangan sesungguhnya. Naam. Fa fiha min idahil muskilat ma huwa wadih liman ta'ammalah. Maka dari kisah perjalanan yang dikisahkan dari kisah tersebut, sebuah jawaban yang menjawab dari sesuatu yang masih rancu, masih tersamar, muskilat, banyak problem. Ini merupakan penjelasan dan keterangan bagi orang-orang yang mau mengambilnya, mau mencermatinya dari kisah yang Allah sebutkan tadi. Wa akhiru kisah Qauluhu ta'ala, dan akhir dari kisah Allah katakan, kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian berdua ke bumi. Ketika datang hidayah, petunjuk dariku, maka ikutilah petunjukku. Maka orang yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Orang yang mengikuti petunjuk Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka, bagi mereka ya neraka, mereka inilah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Dan di dalam surat lain Allah katakan pula, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau mengikuti petunjuknya Allah dan Rasulnya, ada petunjuk Allah, ikuti, dia enggak akan sesat dan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Namun kalau dia berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sampai perkataan Allah ila qaulihi wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab di akhirat itu lebih keras dan lebih dahsyat, lebih kekal. Nah. Sehingga ketika seorang mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat, dia tidak akan bersedih, dan tidak ada baginya ketakutan, kekhawatiran. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa hudahu alladhi wa'ada nabihi wa irsaluhu rusul. Dan petunjuk, petunjuk dalam ayat yang kita baca tadi di atas adalah apa yang Allah janjikan kepada kita. Apa itu? Dengan diutusnya Rasul. Waqad wafa. Dan itu sungguh telah ditepati oleh Allah. Dengan diutusnya Rasul, Rasul membawa hidayah, petunjuk. Farsalar rusula mubashirina wa mundirin. Allah mengutus para Rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Diutusnya Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Li'ailla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya tidak ada lagi nanti ya pada manusia alasan. Enggak ada lagi manusia itu beralasan, ya Allah, saya belum tahu, ya Allah, belum sampai kepada saya. Enggak ada lagi alasan. Karena sudah diutus Rasul. Manusia enggak punya alasan lagi. Fa awwaluhum Nuh wa akhiruhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awal Rasul yang Allah utus adalah Nuh alaihissalam, dan akhir dari Rasul yang Allah utus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah ya, dan hikmah diutusnya para Rasul, dan inilah janji yang Allah janjikan di dalam ayat ketika mengikuti petunjuk Allah ya, seorang tidak akan sesat, seorang tidak akan khawatir dan bersedih. Petunjuk yang diinginkan dalam ayat itu kata beliau rahimallahu apa? Dengan diutusnya Rasul alaihissalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kekeliruan dan kesalahan, mohon diluruskan dan dibenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.